Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah yang sangat besar. Dan pemberian Tuhan yang terbesar adalah Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang Engkau berikan untuk boleh menggantikan kami menjadi juru selamat bagi kami orang-orang yang berdosa, yang harusnya mati binasa. Kami sudah menerima banyak dari Tuhan. Dan karena itu Tuhan ajari kami supaya kami bukan hanya menjadi orang-orang Kristen yang hanya berpikir untuk menerima, tetapi juga kami mengingat bahwa Tuhan menempatkan kami di dalam kehidupan kami supaya hidup kami boleh menjadi berkat, supaya kami boleh memberi hidup kami, memberi waktu kami, memberi perhatian kami, memberi tenaga kami, bahkan memberi segala berkat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, yang Tuhan ingin untuk kami gunakan untuk menjadi alat bagi rencana dan tujuan-tujuan Tuhan. Mari Bapa berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami jemaat-Mu boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengalami sukacita di dalam memberi. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. Mari kita bersama-sama perhatikan dua bagian Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, mari kita membuka Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Yang kedua, mari kita perhatikan Injil Matius pasalnya yang ke-8. Injil Matius pasalnya yang ke-8. Kita perhatikan mulai dari ayat 14 dan ayat 15. Matius pasalnya yang ke-8 ayat 14 dan ayat 15. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita membaca kedua ayat ini bersama-sama. Matius 8 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Mari kita mulai. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca, yang merenungkan, serta yang dengan taat mau menjadi pelaku firman di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis buku yang bernama Bob Sjogren. Dia pernah menulis satu buku yang sangat menarik, saudara-saudara, dan buku ini sangat fenomenal. Judulnya adalah Cat and Dog Theology. Teologia kucing dan anjing. Saudara, di dalam buku itu, Bob Sjogren, sang penulis itu, mencoba untuk melihat keberadaan orang-orang, khususnya juga orang-orang Kristen, saudara-saudara, itu gambarannya itu, saudara-saudara, bisa dilihat seperti sifat atau perilaku dari dua ekor binatang yang diusung di dalam judul bukunya, saudara-saudara. Bukan mau mengatakan bahwa manusia itu mirip binatang, bukan. Tetapi sifat, kecenderungan, cara berpikir atau pola pikir manusia, pola pikir orang termasuk di dalamnya orang-orang Kristen, itu seringkali bisa dilihat dengan diwakili oleh dua jenis binatang ini. Saudara, kalau saudara punya seekor anjing di rumah dan seekor kucing, saudara pasti akan bisa membedakan dengan jelas perbedaan sifat dari kedua jenis binatang ini. Saudara, seekor kucing, kalau saudara memelihara seekor kucing, saudara-saudara, kucing itu, saudara-saudara, punya satu sifat. Binatang ini, saudara-saudara, cenderung pemalas. Dia sering tidur, bahkan sering tidur di atas sofa majikannya. Ya. Kalau dia sudah lapar, saudara-saudara, kalau dia ingin keluar, maka apa yang dilakukan oleh kucing? Dia bangun, lalu kemudian dia mulai berjalan dan mengelus-eluskan badannya di kaki pemiliknya. Itu tandanya apa, saudara-saudara? Tandanya adalah bahwa pemiliknya harus melakukan sesuatu untuk kucing ini. Misalnya kucing itu mau keluar pintu atau kucing ini sedang lapar, saudara-saudara, maka itu tandanya bahwa majikannya itu harus melakukan sesuatu buat kucing ini. Bukakan pintu, beri saya makan. Dan kemudian dia keluar dan tidak lagi peduli dengan majikannya. Bob Sjogren di dalam buku itu mau mengatakan begini, sebetulnya kalau kita melihat seekor kucing, kita harusnya berpikir siapakah yang sebenarnya menjadi majikan di situ. Pemiliknya sebetulnya adalah majikannya. Tapi sesungguhnya figur dari seekor kucing mau menyatakan, saudara-saudara, bahwa yang menjadi majikan, yang menjadi tuan sebetulnya bukan pemiliknya. Tetapi adalah kucing tersebut. Karena apa? Karena pemiliknya harus melakukan segala sesuatu yang diminta oleh sang kucing ini. Bukakan saya pintu, beri saya makan, saya lapar. Maka majikan atau tuannya atau bosnya adalah kucing tersebut. Saudara, beda dengan kalau saudara punya seekor anjing. Saya dulu, saudara-saudara, punya seekor anjing sejak kecil, bahkan sampai saya studi, saya masih punya, saudara, seekor anjing. Nah, saudara-saudara, seekor anjing itu sangat berbeda. Sifatnya, perangainya, saudara-saudara, sangat berbeda. Kalau saudara melihat seekor anjing, saudara-saudara, anjing ini dikatakan sahabat manusia. Ya. Bahkan kalau kita pergi atau sang majikan pergi, saudara-saudara, maka anjing itu akan setia menunggu majikannya pulang. Motor atau mobil majikannya baru di ujung jalan, baru terdengar suaranya sayup-sayup, anjing itu sudah langsung terjaga dan dia mulai mengibas-ngibaskan ekornya, saudara-saudara, ya. Anjing itu menanti tuannya pulang. Kalau tuannya sampai di rumah, saudara, buka pintu rumah, maka anjing itu langsung siap. Dia menyambut tuannya dengan gembira. Bob Sjogren di dalam buku itu mengatakan di dalam gambaran seekor anjing, sebetulnya siapakah yang menjadi tuan? Yang menjadi tuan sesungguhnya adalah sang majikan. Anjing seakan-akan menempatkan diri dalam posisi sebagai seorang hamba, dikatakan. Dia ada untuk tuannya. Kalau kucing, tuanku ada buat saya. Kalau anjing, aku ada untuk tuanku. Aku mau menunggu tuanku. Aku menyambut tuanku. Itulah gambaran seekor anjing. Nah, saudara-saudara, rupa-rupanya Bob Sjogren melihat begini. Di dalam buku itu dia katakan banyak orang punya pola pikir, menurut saudara lebih banyak seperti seekor kucing atau seperti seekor anjing? Yang mana saudara-saudara? Lebih banyak mirip seekor kucing atau seekor anjing? Seekor kucing, ya. Bob Sjogren di dalam buku itu mengatakan bahwa orang banyak, termasuk orang-orang Kristen, seringkali berpikir dengan cara atau dengan pola pikir seperti seekor kucing. Yang hanya ingin menerima. Yang hanya berpikir bahwa pihak lainlah yang harus melakukan sesuatu buat saya. Bukan saya yang melakukan sesuatu untuk pihak lain. Kalau anjing beda. Kalau anjing berpikir, aku harus melakukan sesuatu untuk tuanku. Menunggu tuanku. Menyambut tuanku. Aku memberikan sesuatu untuk tuanku. Itu anjing. Tapi seekor kucing tidak. Seekor kucing akan berpikir, ini mindsetnya saudara-saudara, akan berpikir begini. Orang lain yang harus melakukan sesuatu buat saya. Jangan saya. Orang lain yang harus beri sesuatu kepada saya. Masa saya yang harus memberi sesuatu buat orang lain. Nah, saudara-saudara, bicara soal memberi, memberi dan menerima itu adalah hal yang lazim di dalam kehidupan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita berpikir tentang memberi, sebetulnya memberi itu memang bertolak belakang dengan natur kemanusiaan kita. Kalau saudara ditanya, Bapak Ibu ya, tolong jawab dengan jujur. Saudara senang memberi angpau atau menerima angpau? Yang mana saudara? Saudara lebih senang mana? Saudara memberi angpau atau saudara mendapat angpau? Mendapat, ya. Kecenderungan kita, saudara-saudara, memang kita ingin mendapat. Itu wajar. Itu kemanusiaan kita, saudara-saudara, kita lebih senang untuk menerima ketimbang untuk memberi. Sebab apa, saudara? Waktu kita memberi, kita seringkali berpikir bahwa memberi itu identik dengan rugi. Memberi itu kita kehilangan. Kita berkurang ketika kita memberi. Dan karenanya saudara-saudara, mindset kita secara otomatis, saudara-saudara selalu berpikir, aku lebih senang untuk menerima. Sebab pada waktu aku menerima, aku bertambah. Pada waktu aku menerima, aku semakin banyak memiliki. Tetapi pada waktu aku memberi, semakin berkurang yang aku punya. Saudara-saudara, apakah sebagai orang-orang Kristen, lifestyle atau gaya hidup kita juga seperti yang digambarkan oleh Bob Sjogren lewat figur seekor kucing. Orang-orang Kristen yang hanya taunya maunya menerima. Orang-orang Kristen yang hanya berpikir bahwa jangan saya yang harus melakukan. Orang lain yang harus melakukan buat saya. Orang-orang Kristen yang hanya berpikir orang lainlah yang harus memberi buat saya. Tapi saya tidak memberi kepada orang lain. Apakah begitu lifestyle kita? Saudara-saudara, tentu tidak, saudara-saudara. Kalau kita belajar dari bagian Alkitab yang kita baca pada pagi ini, kita melihat dua orang perempuan yang kalau kita berpikir baik-baik, di dalam dunia zaman Alkitab, keberadaan perempuan seringkali tidak diperhitungkan. Bahkan perempuan itu seakan-akan tidak mendapat tempat. Tetapi justru Alkitab memberi tempat kepada dua orang perempuan ini di dalam satu catatan yang sangat terhormat. Yaitu perempuan-perempuan yang berpikir tentang memberi. Yang tidak hanya berpikir untuk menerima saja. Tetapi berpikir apa yang akan aku berikan. Apa yang bisa aku serahkan. Apa yang bisa aku persembahkan. Itulah yang ada di dalam pikiran dua orang perempuan yang kita baca kisahnya pada pagi ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kisahnya, saudara-saudara, kita melihat ada kemiripan di dalam dua perikop ini. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes mencatat tentang Maria. Kita tahu Maria, Marta, dan Lazarus. Tiga orang bersaudara yang tinggal di Betania. Kalau Bapak Ibu membaca Yohanes pasal 11, satu perikop sebelum bagian yang kita baca pada pagi ini, itu mengisahkan tentang Lazarus dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan Yesus. Saudara, betapa pedih hatinya Marta dan Maria ketika mengetahui saudara laki-laki mereka Lazarus itu mati. Dan Tuhan Yesus ternyata dalam tanda kutip terlambat datang ke Betania. Tetapi saudara-saudara, di situ Tuhan Yesus menyatakan mujizat-Nya dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Karena itu saudara-saudara, Yohanes pasal 12 langsung mencatat satu pengantar. Di situ, di Betania, diadakanlah sebuah perjamuan untuk dia. Dan menariknya adalah ayat 1 dikatakan 6 hari sebelum Paskah. 6 hari ketika hati Yesus sedang gundah gulana, sedang berjalan semakin dekat menuju kepada salib. 6 hari ketika awan gelap sudah menutupi matanya, bayang-bayang dan bau kematian semakin menyengat pada Tuhan Yesus. Di situ diadakan satu perjamuan khusus untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara, perjamuan itu tentu kita tahu bahwa perjamuan ini adalah perjamuan pengucapan syukur. Kenapa? Karena itu diselenggarakan oleh Maria, Marta, dan Lazarus. Keluarga ini mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan bukan hanya itu saudara-saudara. Bu, ternyata perjamuan pengucapan syukur saja belum cukup untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi lebih lagi kalau saudara melihat Maria melakukan satu ritus yang sangat kontroversial. Dikatakan dia menuangkan setengah kati minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya, yang kira-kira menurut taksiran Yudas nilainya sebesar 300 dinar. 300 dinar itu saudara-saudara adalah gaji orang bekerja sepanjang setahun. Saudara bisa bayangkan gaji saudara satu tahun dikumpulkan untuk membeli hanya setengah kati. Tidak bisa full, hanya setengah kati minyak narwastu murni. Dan kemudian itu diurapkan pada kaki Tuhan Yesus. Lalu Maria menyekanya dengan rambutnya. Saudara-saudara, kalau hitung-hitungan secara ekonomi, ini adalah suatu pemborosan. Yudas mengatakan buat apa pemborosan ini. Tetapi saudara-saudara, Maria memberikan itu kepada Tuhan Yesus dengan sukacita. Dari mana kita tahu saudara-saudara? Minyak itu sangat mahal. Minyak itu sangat berharga. Tetapi itu dipersembahkan dengan tulus, dengan rela oleh Maria. Saudara-saudara, kita melihat di situ bahwa kesanggupan untuk memberi, bahkan memberi dengan rela, memberi dengan sukacita, pasti ada penyebabnya. Kalau tadi saya katakan orang disuruh memberi saja sebetulnya sudah bertolak belakang dengan kecenderungan kemanusiaannya. Apalagi kalau disuruh memberi yang bernilai, memberi yang sangat besar, memberi yang sangat mahal. Dari mana kekuatan itu saudara-saudara? Jawabannya jelas. Kita belajar ini prinsip yang pertama saudara-saudara. Bahwa memberi dengan sukacita itu mungkin terjadi apabila saudara sudah mengalami sukacita karena saudara pernah menerima. Orang saudara-saudara akan rela hatinya. Orang akan memberi dengan gembira ketika dia sadar bahwa sebelum ini saya pernah menerima. Maria mengalami itu. Saudara laki-lakinya, Lazarus, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Sehingga apa yang diberikan kepada Tuhan Yesus ini tidak seberapa. Karena dia sudah menerima yang jauh lebih besar. Yaitu saudara laki-lakiku dibangkitkan Yesus dari kematian. Apalah artinya minyak narwastu? Ini mahal, ini berharga, betul. Tetapi apa yang aku terima dari Yesus jauh lebih berharga daripada yang bisa aku persembahkan kepada dia. Jadi kekuatan untuk memberi itu saudara-saudara berasal atau berangkat dari pengalaman ketika kita menerima sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mirip dengan kisah itu, kita membaca juga di dalam Injil Matius seorang perempuan lain, yaitu ibu mertua Petrus. Dua ayat yang tadi kita baca sangat simpel, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Petrus, lalu dikatakan ibu mertua Petrus sedang sakit demam. Lalu dipeganglah tangan perempuan itu, dan seketika itu juga lenyaplah demamnya. Tapi ceritanya belum selesai. Ketika penulis Injil Matius mencatat, lalu lenyaplah demamnya. Masih ada lanjutannya. Lalu dikatakan, ia pun bangunlah dan melayani dia, melayani Yesus. Saudara, kalau kita baru baik dari sakit, baru sembuh dari sakit, rasanya kita ingin mendapat excuse, ya. Mohon maaf, saya baru sembuh dari sakit, saya sedang lemas, saya belum pulih betul. Kita mencari-cari 1001 macam alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Kita mencari 1001 macam alasan untuk bisa menghindar dari memberi. Tetapi ibu mertua Petrus tidak demikian. Dikatakan setelah Tuhan Yesus memegang tangan perempuan itu, lalu seketika itu juga lenyaplah demamnya. Lalu penulis Injil Matius langsung mencatat, lalu perempuan ini langsung bangun dan mulai melayani Yesus. Sebetulnya secara badan, secara jasmani mungkin masih lemas, masih lemah. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, dari mana kekuatan untuk memberi itu? Kekuatannya itu berasal dari, karena sebelum ini ibu mertua Petrus menerima sesuatu yang membuat dia akhirnya bisa memberi. Kesembuhan, pemulihan yang Tuhan Yesus kerjakan, yang membuat dia sanggup bangun dan melayani Yesus. Saudara-saudara, mungkin kita tidak suka memberi. Karena sekali lagi, kecenderungan manusiawi kita, kita lebih suka menerima. Tapi pagi ini kita mau belajar, saudara-saudara, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menempatkan kita dan mempercayakan banyak resources, banyak sumber daya di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita dan kehadiran kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan karenanya Tuhan mau kita memberi. Tapi dari mana kekuatan kita bisa memberi? Jawabannya jelas. Kalau betul saudara sudah pernah menerima, kalau betul saudara sudah pernah mengecap anugerah Tuhan, kalau betul saudara pernah mengalami dan menerima sesuatu pemberian yang berharga dari Tuhan, maka pengalaman itu sebetulnya harusnya membuat kita tidak bisa tidak memberi. Dan apa yang paling besar yang Bapak, Ibu dan saya sudah terima? Pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bukan? Yesus sudah memberikan hidupnya, nyawanya buat kita. Disitulah kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa karena Yesus sudah memberi kepada saya pun belajar untuk memberi dari hidupku. Itu hal yang pertama yang kita belajari. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita berkata soal memberi, maka sukacita di dalam memberi, saudara-saudara, akan mendorong kita bukan hanya sekedar memberi, tetapi memberi yang terbaik. Bukan hanya sekedar memberi, saudara, ala kadarnya. Saudara, saya dari sekolah minggu belajar satu lagu, menurut saya satu lagu yang rasanya perlu dikoreksi. Ini sekali lagi bukan soal jumlah, bukan soal jumlah. Lagu sekolah minggu itu berkata, persembahan kami, betul ya, sedikit sekali. Udah tahu sedikit, lalu lagunya lanjutnya, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Gitu ya saudara saya. Saudara, ini sekali lagi, saya tidak mau berkata soal jumlah, soal nominal. Bukan. Tetapi saudara-saudara, persembahan atau pemberian kita ini bukan soal banyak atau sedikit. Tapi apakah apa yang kita beri itu adalah pemberian yang jujur? Beberapa keping yang dipersembahkan oleh janda miskin itu berkenan di hadapan Allah. Karenanya saya katakan ini bukan soal nominal. Tuhan mau menerima walaupun persembahan itu cuma beberapa keping, sedikit secara jumlah. Tapi masalahnya adalah janda itu memberi dengan jujur. Itulah memang yang dia miliki. Saudara-saudara, kalau kita sudah menerima anugerah besar dari Tuhan, seharusnya kesukaan di dalam memberi itu akan mendorong kita bukan hanya sekedar memberi. Just giving, bukan. Tapi memberi yang terbaik. Saudara Maria, dia membeli setengah kati minyak narwastu murni yang taksiran Yudas mengatakan itu 300 dinar. Itu adalah gaji seseorang bekerja selama 1 tahun dan itu belum cukup. Setelah dia menuangkan minyak itu kepada kaki Yesus, dia merasa bahwa yang mahal itu tidak layak diberikan di atas kepala. Dia berikan kepada kaki, bagian yang paling hina dari tubuh manusia yang paling kotor. Itu diberikan minyak itu, saudara-saudara. Dan bagian yang paling mulia dari Maria, yaitu mahkotanya, rambutnya itu, saudara-saudara, dipersembahkan untuk menyeka minyak yang dituangkan pada kaki Yesus. Saudara-saudara, ritus ini tidak pernah dilakukan di sepanjang Alkitab. Tidak pernah. Ritus ini, saudara-saudara, adalah ritus yang dicatat bahwa seorang perempuan memberikan yang paling mulia di dalam tubuhnya untuk bagian yang paling hina dari tubuh manusia yang kotor, yaitu kaki. Seorang yang bukan hanya sekedar memberi, tapi memberi yang terbaik. Bukan hanya sekedar memberi ala kadarnya, tetapi memberi di dalam ketulusan, di dalam kejujuran. Saya ingin memberi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau saudara sudah menerima dari Tuhan begitu banyak, saudara diberi umur oleh Tuhan. Waktu kita punya. Saudara diberi kesehatan oleh Tuhan. Berarti saudara masih punya tenaga dan kekuatan. Tapi kenapa seringkali pemberian-pemberian kita ala kadarnya? Bahkan di dalam pelayanan-pelayanan pun yang kita sering ungkapkan adalah, ya nanti ya kalau saya sempat saya akan pelayanan. Saudara, frase kalau saya sempat itu mau mengatakan bahwa akhirnya pemberian kita itu ya sudah seadanya kalau bisa gitu. Tapi tidak demikian dengan Maria. Tidak demikian dengan ibu mertua Petrus. Di dalam kelemahan perempuan ini, di dalam keterbatasan wanita ini, saudara-saudara, keduanya belajar untuk memberi dan pemberian mereka adalah pemberian yang terbaik yang mereka bisa berikan untuk Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini saya mau mengajak jemaat GKI Cimone. Ayo kita belajar sebagai orang-orang Kristen yang sudah mendapat banyak dari Tuhan. Anugerah yang besar. Kita belajar untuk memberi. Dan belajar untuk memberi yang terbaik. Sekali lagi, mohon jangan salah paham. Saya tidak pernah berkata soal nominal. Tapi saya mau mengatakan, memberi yang terbaik adalah di dalam kejujuran. Seperti berkat yang kita terima dari Tuhan. Maka disitulah Tuhan ingin kita menggunakan berkat itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, saudara-saudara, kita belajar bahwa letak sukacita di dalam memberi adalah pada dampak yang diberikan. Kalau tema kita pada pagi ini bicara soal sukacita memberi, di mana letak sukacitanya? Bukan hanya sekedar karena kita sudah menerima, lalu kita bersukacita, kita menerima, lalu sekarang kita bersukacita di dalam memberi. Tetapi ada satu sukacita yang tidak pernah saudara akan dapatkan dimanapun juga dan dari apapun juga. Yaitu ketika kita belajar untuk memberi, di mana sukacitanya? Yaitu kalau kita berpikir tentang dampak dari pemberian kita. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu membaca, yang pertama mari saya ajak kita melihat Injil Matius pasal 8 yang tadi kita baca. Saya ajak Bapak Ibu baca ayat 16. Matius 8 ayat 16. Di situ dikatakan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Saudara, menjelang malam, artinya jadwal Tuhan Yesus begitu padat. Jadwal Tuhan Yesus begitu full, sampai menjelang malam pun masih banyak, dalam tanda kutip saudara ya, pasien-pasien yang dibawa kepada Yesus. Ada yang sakit, ada yang kerasukan setan, ada yang buta, ada yang timpang. Semua dibawa, dan saudara bayangkan betapa letihnya Tuhan Yesus. Bukan hanya hari itu, tetapi mungkin sejak hari-hari sebelumnya, jadwalnya yang begitu penuh membuat tubuhnya sangat letih. Saudara perhatikan apa yang dilakukan atau apa yang diberikan oleh ibu mertua Petrus. Mungkin terlalu sederhana. Mungkin hanya segelas air atau sepiring makanan. Dikatakan lalu bangunlah dia dan melayani dia. Tidak ada catatan detailsnya apa yang dikerjakan oleh ibu mertua Petrus. Apakah dibuatkan, kalau di dalam zaman kita ini, satu gelas atau satu cangkir teh manis? Apakah dibuatkan satu piring nasi goreng? Kita tidak pernah tahu detailsnya. Tetapi saya percaya saudara-saudara, apa yang diberikan oleh ibu mertua Petrus kepada Yesus itu adalah sesuatu yang punya dampak besar bagi Yesus yang begitu padat jadwalnya di sepanjang hari itu. Bahkan sampai malam banyak orang-orang masih terus dibawa kepada Yesus. Mari kita lihat sekarang kisah tentang Maria. Saudara, ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa oleh penulis Injil Yohanes bahwa Maria mengurapi kaki Yesus. Apa dampaknya saudara-saudara? Saya percaya saudara-saudara, dampaknya itu bukan hanya untuk Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus mengatakan di ayat ke-7, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Artinya saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah sesuatu yang sangat terkait dengan apa yang akan dialami oleh Yesus sebentar lagi. Dan itu menjadi penghiburan bagi dia, bagi Yesus. Itu menjadi satu kekuatan bagi Yesus. Ada orang yang dengan tulus mengasihi dia. Sementara beberapa hari di depan ada orang yang begitu benci dia. Ada orang yang ingin menyalibkan dia. Tetapi ada seorang perempuan yang mengasihi di dalam ketulusan. Dan itu menjadi satu penghiburan bagi Yesus yang sedang gundah gulana hatinya. Saudara-saudara perhatikan, apa yang kita lakukan mungkin kita tidak sadar dampaknya bagi orang yang kepadanya kita memberi. Tetapi sesungguhnya waktu saudara memberi, ternyata pemberian kita itu punya dampak lebih daripada apa yang kita pikirkan. Contoh. Saudara mungkin hari ini mendukung seorang anak dengan beasiswa untuk dia bisa sekolah. Saudara mungkin hanya berpikir uang yang kita berikan hanya untuk supaya anak ini tidak putus sekolah. Kita mungkin hanya bisa melihat sampai sejauh itu. Tapi sebetulnya saudara-saudara, kalau kita melihat hidup seseorang ke depan, sangat mungkin, saya katakan ini tidak mustahil saudara, sangat mungkin apa yang saudara berikan hari ini bukan hanya sekedar untuk menyambung dia bisa sekolah, tetapi justru akan membawa dampak yang besar yang tidak pernah kita tahu di masa depan. Bu, ternyata orang yang pernah kita dukung itu Tuhan pakai misalnya untuk menjadi pemimpin, menjadi seorang pejabat yang baik, atau bahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Tetapi ternyata pemberian kita itu pemberian yang berdampak. Dan disitulah sukacitanya. Bapak Ibu, disitulah sukacitanya yang tidak kita dapatkan dimanapun. Yaitu ketika kita melihat apa yang kita lakukan membawa satu dampak bagi hidup orang lain. Dan bukan hanya hidup orang yang kepadanya kita memberi. Saudara perhatikan, penulis Injil Yohanes mencatat dengan begitu details. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayatnya yang ketiga. Kalimat bagian akhir. Ayat ketiga, Yohanes 12 ayat ketiga. Di situ dikatakan, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Jadi yang menikmati minyak narwastu itu hanya Tuhan Yesus saja? Siapa lagi kira-kira saudara? Siapa lagi? Semua orang, semua murid-murid Yesus yang ada di rumah itu. Jadi ternyata persembahan atau pemberian Maria bukan hanya menjadi berkat tersendiri bagi Yesus, tetapi juga ternyata menjadi berkat lebih, dan itu dirasakan, dinikmati, dialami oleh banyak orang. Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk memberi. Dan ketika saya mengatakan memberi, konotasinya ini tidak selalu uang ya saudara ya. Uang, waktu, tenaga, pikiran, talenta yang ternyata Bapak Ibu, pemberian kita itu membawa satu dampak besar bagi hidup seseorang, bahkan bagi banyak orang. Dan yang terakhir, saya ingin menutup khotbah saya dengan ayat ke-8 dari Yohanes 12. Yuk mari kita baca saudara-saudara. 1, 2, 3. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ketika Yudas mengkritik apa yang dilakukan oleh Maria. Tuhan Yesus bilang begini. Biarkan dia melakukan itu. Karena apa yang dia lakukan itu mengingat hari penguburanku. Biarkan dia melakukan itu bagiku. Karena orang-orang miskin, Yudas, akan selalu ada. Tetapi aku tidak akan selalu ada. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mau berkata tentang apa di sini? Tentang apa Bapak Ibu? Kesempatan. Ketika Maria mengurapi kakinya, biarkan dia melakukan itu karena aku sebentar lagi akan mati di atas kayu salib. Ini momentum, ini kesempatan yang Maria gunakan, dan setelah itu dia tidak punya kesempatan semacam itu lagi untuk dilakukan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita bicara memberi, memberi juga adalah kesempatan. Kesempatan artinya begini, kalau kita bicara kesempatan. Saudara berjumpa dengan orang yang saudara mau tolong misalnya, itu belum tentu dua kali ketemu. Belum tentu. Jadi ini soal kesempatan. Kalau saudara tidak gunakan kesempatan itu, maka kesempatan itu bisa lost, bisa miss. Dan tidak akan pernah datang kembali. Memberi itu juga bicara soal kesempatan. Kesempatan apa? kesempatan yang terkait dengan diri kita bahwa kita tidak selama-lamanya sanggup memberi. Baik itu bicara dari segi resourcesnya ataupun bicara dari segi waktu atau umur. Saudara, banyak orang berpikir ingin memberi, tetapi kadang-kadang berpikir terlambat. Kenapa? Karena ketika dia ingin memberi, kesempatannya sudah lewat. Umurnya sudah selesai. Hidupnya sudah habis. Tetapi semasa dia masih punya hidup, masih punya umur, dia tidak gunakan kesempatan itu untuk giving something bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, saya mau ajak jemaat GKI Cimone, yuk kita belajar untuk memberi. Dengan sukacita, kita sudah terima banyak dari Tuhan. Dan di dalam sukacita kita menerima, itulah kekuatan kita. Dengan sukacita kita memberi. Mari kita belajar menjadi jemaat-jemaat yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami adalah hidup karena kami sudah menerima. Menerima anugerah, kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Maka ajari kami sebagai orang-orang yang sudah menerima di dalam sukacita atas anugerah-anugerah Tuhan. Biarlah itu semua menjadi kekuatan yang mendorong kami untuk juga dengan sukacita memberi dari hidup kami. Memberi tenaga, memberi waktu, memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi bantuan, memberi dukungan, memberikan talenta-talenta, termasuk memberikan segala sumber daya, berkat-berkat secara materi yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, karena kami tahu bahwa apa yang kami berikan akan berdampak dan seringkali lebih daripada yang mampu kami pikirkan. Hari ini kami menolong seseorang, tetapi ternyata pertolongan kami akan mengubah hidup orang itu sampai ke depan. Kami tidak pernah tahu Tuhan seberapa besar dampaknya. Tapi kami percaya apa yang kecil di dalam tangan Tuhan, yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, akan dibuat menjadi besar dan bernilai bagi orang-orang lain. Tuhan, kami mohon, Engkau yang juga pakai diri kami. Waktu dan kesempatan kami terbatas. Kami begitu terbatas oleh segala macam hal di Tuhan. Ketika kami masih punya kesempatan untuk kami boleh memberi, ajari kami boleh memberikan dan melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini supaya bukan hanya untuk kami dengar, tapi boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin.